Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat inspiratif, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ibadur rahman, seperti yang disampaikan dalam materi 8 kriteria yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Semoga kita semakin dekat dengan Allah dan paham betul wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan cara salat dan sabar adalah sebuah proses cerdas, karena di sana ada Allah dan tinggal hanya menunggu waktu kapan Allah pasti akan menjawab semua yang kita minta. Baik, hari ini kita sampai di lanjutan dari ayat 75 ke ayat 76, satu ayat sebelum perpisahan kita dengan surah yang luar biasa, Al-Furqan, surah pembeda. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang di ayat sebelumnya dikatakan mereka orang-orang yang bersabar, dan mereka di sana mendapat penghormatan dan salam di surga sana. Mereka kekal di dalam surga itu. Hasunat mustaqarran wa muqama. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Sahabat inspiratif, ilmu yang kita miliki saat ini adalah terbatas. Ibadah yang kita miliki juga terbatas. Tetapi Allah memberikan satu tempat yang tanpa batas. Nabi Adam AS, kesalahannya satu, buah khuldi salah, sudah diusir dari surga. Kita cari kesalahan kita sekarang dan kita bicara surga coba. Apakah mampu kita masuk surga tanpa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi ciri-ciri, 8 ciri yang sebelumnya itu juga bagian dari sebuah proses memohon petunjuk. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita zolim dalam kehidupan kita, kita zolim dalam sudut pandang kita, kita zolim dalam kesabaran kita. Mbok yo sabar, mau dikasih yang lebih besar kok takut. Umur cuma 60-80, ya paling tinggi 100 tahun. Sabar, nanti dikasih waktu yang luar biasa, khomsina alfasana, 50 ribu tahun dalam satu hari. Itulah surga yang digambarkan. Jadi kalau misalnya bicara sabar kita saat ini dibandingkan dengan kesabaran lain, belum ada sebenarnya. Maka daripada itu, mari kita saat ini harusnya menjadi orang yang paling tertarik dengan bonus ini. Tidak ada bonus yang lebih besar dari ini. Kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Sahabat inspiratif, rahimakumullah. Jadi apapun yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga itu, tentang keindahan surga itu, banyak ayat-ayat yang memaparkan tentang bagaimana indahnya surga. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa'anaba wa'ibat saraba wa'kasan diaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Ini baca dalam surah An-Naba, bagaimana orang-orang yang bertakwa mendapat surga. Apa kebahagiaannya? Mau yang fisik apa sih? Makanan minuman dikasih. Mau apa sih? Zaujan khairan min zaujihi, kalau kita doa kadang-kadang mendatangi orang yang meninggal dunia. Pasangan yang lebih baik dari penghasil, wa kawaibat roba, muda belia. Bahkan ada yang mengatakan montok, kurang lebih seperti itu dikatakan supaya kita tertarik. Apalagi sih, tidak ada kalimat yang sia-sia di dalamnya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itulah sebaik-baik pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di ayat sebelumnya dikatakan tahiyyata wa salama, kita dihormati dan sana semua damai dan kasih sayang. Baik, di studio telah ada para asatidz kita, insyaallah dapat memberikan kita sebuah motivasi yang besar untuk kita mengambil ya bonus yang luar biasa dari Allah ini. Tafadhal Ustaz Zainal dan Ustaz Siam. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Mereka kekal di dalam surga, surga tempat terbaik menetap dan berdiam. Ini merupakan suatu inspirasi besar bagi kita umat manusia yang mencari tempat tinggal yang paling bagus kediaman yang paling layak, lokasi mana yang paling sesuai bagi diri kita. Rupanya rumah kita itu akan kita usahakan menjadi tempat terbaik, karena kita lebih banyak berdiam di rumah setelah seharian bekerja. Kantor kita kemudian harus kita inspirasikan menjadi tempat terbaik setelah rumah kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba menggiring dari kebaikan, kenyamanan, keindahan yang berbentuknya materi semata menjadi nuansanya lebih dari sekedar materi. Ada kehangatan di dalam rumah, bukan sekedar perabotnya yang lebih indah dan mewah dipandang mata. Itulah kemudian Nabi Muhammad memberi inspirasi kepada kita, bukan materi yang bergentayangan di dalam rumah yang membuat rumah itu hangat dan harmonis, tetapi baiti jannati itu, surgaku adalah rumahku. Ada spirit kehangatan spiritual di dalamnya, sehingga kita melihat rumah kita adalah tempat terbaik bagi kita. Orang melihat biasa-biasa saja, tetapi kita paling betah tinggal di rumah kita. Karena apa? Karena bukan perabotnya, bukan elektroniknya, bukan furniturnya, bukan tempat tidurnya. Ada keharmonisan antara ayah dan anak, antara suami dan istri. Inilah yang disebutkan Allah, jadikan surga dunia rumahmu sebagai sebaik-baik tempat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip bonus rumah terbaik di dunia ini sebelum kita mendapatkan rumah terbaik di akhirat yang bernama surga, yaitu rumahnya. Allah memiliki rumah di sini sebagai persinggahan terbaik kita. Baitullah, Masjidil Haram adalah tempat terbaik di mana pahala dilipat gandakan di sana. Gak bisa ke sana, jangan lupa di tempat kita ada juga Baitullah yang namanya masjid. Ini juga tempat terbaik. Kunjungilah masjid sesering mungkin, karena disitulah tempat terbaik untuk menetap dan tempat terbaik untuk berdiam. Maka kami dari komunitas Cinta Al-Quran ini menggiring para BKM untuk menyediakan tempat tidur di masjid, supaya dia bisa berdiam di situ. I'tikaf bukan saja di bulan Ramadan. 365 hari masjid layak untuk dijadikan tempat tidur sebagai sarana i'tikaf. Di lain waktu kita akan mengkaji, masjid is the most beautiful in the world. Masjid adalah tempat terbaik, the most pleased, tempat terbaik di dunia. Maka jadikanlah masjid sebagai sarana untuk memberikan semangat spiritual dalam kehidupan, terutama nanti setelah pemilu. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Di sini pada ayat 76 yang menceritakan tentang surga, sesungguhnya kalau kita berbicara surga, ini sebenarnya dari kalangan orang tidak baik sampai kepada orang baik, semuanya ingin masuk surga. Hanya saja menjadi sebuah problematika hari ini adalah bagaimana kita mampu membuat perilaku dan sikap kita sesuai dengan pesan-pesan surga. Kalau bisa sedikit secara sederhana di sini, saya sebagai ya kalangan yang berkonsentrasi dalam pendidikan Islam, saya akan memberikan sebuah inspirasi pada kita bahwasanya ada beberapa hal ya. Salah satu contoh umpamanya, kita mengetahui dalam pesan agama baiti jannati, sebagaimana Ustaz Zainal tadi sudah kemukakan, rumahku adalah surga. Di sini kalau kita ingin menelaah lebih dekat lagi bahwasanya, kita harus mampu menerjemahkan negara terkecil yang dimaksud dengan rumah di dalamnya adalah keluarga. Kita harus mampu menyuarakan nilai-nilai surga. Artinya nilai-nilai surga yang di dalamnya itu, kita haruslah mampu menerjemahkan ta'awanu alal birri wa taqwa, marilah kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi insya Allah rumah tersebut merupakan rumahnya surga. Jadi artinya surga yang dimaksud oleh Allah dalam konteks simbol, simbol itu juga harus mampu secara abadi merupakan hal yang kita inginkan di dalam rumah kita. Selanjutnya yang kedua, pendidikan yang harus kita lihat dari simbol surga, bahwasanya al-jannatu tahta adamul ummahat. Jadi bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini kalau kita lihat secara pendidikan yang sangat menyeluruh, bahwasanya kehidupan seorang manusia ataupun kehidupan sebuah negara itu tidak terlepas dari bagaimana kita mampu berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satunya yang sangat terpenting sekali adalah ibu kita. Karena ibu merupakan seorang manusia yang berperan sebagai guru awal yang menentukan kita ingin menjadi apa. Sehingga hal-hal yang sangat semestinya lah kita pahami, bahwasanya mengabdi kepada orang tua, salah satunya ibu, adalah bagaimana kita bisa menyampai simbol dari surga yang dimaksud. Baik para pendengar RRI Hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dari dua kriteria yang di atas tadi, kita menunjukkan bahwasanya bagaimana rumah kita sebagai negara terkecil, perwujudan sebagai adanya nilai surga, maka kita harus mampu membangunnya dalam suasana pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga, ketika kita inginkan bagaimana teknisnya surga itu berjalan dengan baik, maka penghormatan kepada orang tua, lebih khususnya lah kepada ibu, juga menjadi sebuah kebutuhan. Karena ibu merupakan sesuatu hal yang terpenting, menjadi sangat terpenting dan mendasar bagaimana seseorang itu dapat mencapai surga. Oleh karena itu, para kalangan ibu-ibu hari ini ya harus berbenah dirilah. Karena segala sesuatu hal pendidikan dalam keluarga yang menyimbolkan bagaimana nilai surga itu adalah kembali kepada peranan ibu bagaimana mendidik anaknya. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Kesimpulannya sahabat inspiratif, surga adalah tujuan terbesar hidup kita. Surga adalah hakikat dan simbol kebahagiaan abadi. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.